masih dengar. Masih kurang bakal ngahiji. Terboleh di nanti-nanti. Bakal nyorang lagi rabi. Awas ulah robi dingin. Cinta. Thank you. Ternyata

Dan